Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kajian kita mempelajari Lum'ah al-I'tiqad, yakni tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Setelah beliau membahas tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjadi contoh tentang kaidah penetapan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau membahas satu permasalahan, dan pembahasan ini sebenarnya masih dalam kaitannya tentang nama dan sifat Allah, tapi disendirikan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengingat masalah ini termasuk masalah-masalah besar dalam akidah Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan wa min dzalika qauluhu taala, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara permasalahan nama dan sifat Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, bahwasanya Ar-Rahman Allah zat yang Maha Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman itu 'alal 'arsyi, di atas arsy, istawa. Istawa dalam bahasa Arab ada tiga arti. Istaqarra ala wartafa, ala irtafa'a istaqarra. Ala itu tinggi, irtafa'a itu ala, dan tafa itu mirip-mirip. Ala itu tinggi, irtafa itu meninggi di atas semua makhluknya, istaqar itu menetap. Biasanya sering kita terjemahkan dengan bersemayam. Jadi terjemahan bahasa Indonesianya terserah aja, tapi yang penting maknanya adalah tinggi, Allah itu menempat tinggi di atas arsy, bersemayam tinggi di atas arsy. Al-arsy dalam arti bahasa adalah singgasana raja. Dalam makna ini adalah makhluk Allah yang sangat besar, yang menjadi makhluk terbesar yang ada di alam semesta ini, yang di atas itulah Allah Subhanahu wa taala meninggi. Itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Beliau juga mengatakan wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat, dengan Tuhan yang berada di langit. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbunallahu alladhi fis sama'i taqaddasa ismuk, yaitu Tuhan kami adalah Allah yang berada di langit yang maha suci namamu. Wa qala al-jariyah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang budak wanita Aynallah, di mana Allah? Qalat, wanita itu mengatakan fis sama, di langit. Qala, maka beliau mengatakan i'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia itu wanita mu'minah. Rawahu Malik ibnu Anas Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Malik ibnu Anas dan Imam Muslim, yani wa ghayruhuma, dan selain keduanya minal a'immati, dari para ulama. Wa qala an-nabiyyu li Husain, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Husain, bapaknya Imran, Imran ibn Husain, kam ilahan ta'bud, Berapa Tuhan yang kamu sembah? Qal, dia mengatakan sab'ah, ada 7. Sittatun fil ard wa wahidan fis sama. Yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Qala, Rasulullah meneruskan pertanyaannya. Man li raghbatika wa raghbati? Kalau kamu itu ingin sesuatu, takut dari sesuatu, Tuhan mana yang kamu mintai? Yang kamu jadikan tempat rujukan, tempat mengadu. Qal, Husain mengatakan alladhi fis sama, yang ada di langit. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatruk as-sittata wa'budilladhi fis sama. Tinggalkan yang 6 yang ada di bumi itu. Wa'budilladhi fis sama, dan sembahlah yang ada di langit. Wa na'allimuka da'watain. Nanti saya akan mengajari kepadamu 2 doa. Fa aslam, lalu dia masuk Islam. Wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dia an yaqul, untuk mengucapkan dalam doa, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, alhimni rusydi, ilhamkanlah kepadaku semoga aku mendapatkan petunjuk. Wa qini syarra nafsi, dan jagalah aku dari kejelekan diriku sendiri. Wa fi ma nuqila min alamatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan di antara yang dinukil, yang diriwayatkan dari tanda-tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan para sahabatnya, fil kutubil mutaqaddimah, di kitab-kitab yang terdahulu, yakni Taurat, Zabur dan Injil. Annahum yasjuduna bil ard, mereka itu sujud di bumi. Wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama, dan mereka meyakini kalau Tuhannya itu ada di langit. Wa rawa Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, fi sunanihi, dalam sunan beliau, sunan Abu Dawud, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innama baina sama'in ila sama'in masirata kadha wa kadha. Sungguhnya jarak antara satu langit dengan langit yang lain itu perjalanan sekian dan sekian. Wa dzakara al-khabar, lalu beliau menyebutkan hadis ini secara lengkap, ila qaulihi, sampai pada sabdanya beliau, wa fawqa dzalikal arsy, di atas semua itu adalah arsy. Wallahu subhanahu fawqa dzalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas semua itu. Kesimpulannya, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, fahadha wa ma ashbahahu, ini dan yang semisalnya, mimma ajma'a salafu rahimahumullah, yang disepakati oleh para ulama salaf rahimahumullah, ala naqlihi, untuk mereka riwayatkan, wa qabulihi, dan mereka terima. Walam yata'arradu li raddih, mereka tidak menolaknya. Wala ta'wilihi, dan tidak menyelewengkan maknanya. Wala tashbihihi wa tamthilih, dan tidak pula menyerupakan dengan makhluknya. Para hadirin azani Allah wa iyyakum, pembahasan yang ada di hadapan kita sekarang itu adalah tentang masalah satu sifat yang menjadi polemik berkepanjangan di tengah kaum muslimin, yang itu akhirnya dijadikan oleh para ulama menjadi pembeda antara ahlul haq dengan ahlul batil, pembeda antara ahlus sunnah dengan yang lainnya. Masalah keyakinan tentang di mana Allah tersebut, di manakah Allah itu. Masalah pertama yang ingin Anda bahas, pertanyaan di mana Allah itu pertanyaan nabawiyah, pertanyaan yang pernah dilontarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang belakangan ini, "Wis gak usah takon Allah iku ndi, sementing Allah iku ono." Itu komentar yang salah. Karena berarti dia mengingkari pertanyaan yang pernah dipertanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Jadi disebutkan ada seorang yang memiliki budak perempuan. Dia itu ingin untuk memerdekakan budaknya tersebut. Dia itu ingin untuk memerdekakan budaknya tersebut. Tapi sebelum dimerdekakan, dia ingin konsultasi dulu sama Rasulullah SAW. Melayak enggak budak ini dimerdekakan? Budak ini mukmin atau enggak, salihah atau tidak? Datanglah dia kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kulo ingin memerdekakan budak saya, tapi ya tolong jenengan nilai dulu budak saya ini wanita baik-baik, wanita mukminah ataukah tidak. Ya suruh sini dulu, gitu. Suruh sini. Pada waktu wanita itu sudah datang ke hadapan Rasulullah SAW, pertanyaan Rasulullah satu toh, Aynallah. Jadi mbak, gitu kalau bahasa kita, di mana Allah itu? Jadi Aynallah, di mana Allah itu? Jadi yang pertama kali tanya di mana Allah itu Rasulullah SAW. Yang pertama kali membahas tentang keberadaan Allah itu bertempat di mana, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pembahasan itu pembahasan yang tidak perlu untuk diingkari dan jangan dihindari, karena itu salah satu di antara pembahasan yang dibahas oleh para ulama, yang dibahas dalam Al-Qur'an, dibahas dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah, wanita tadi tatkala ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aynallah?" Di mana Allah? Beliau itu orang awam. Ya, seorang wanita budak ya mosok dadi santri. Ya enggaklah orang awam. Tapi awame berada di komunitas yang benar. Jadi berada di komunitas yang benar. Maka beliau spontan enggak usah mikir ngalor ngidul. Dia mengatakan fis sama, Allah itu berada di langit, bertempat di langit. Mendengar jawaban itu, maka Rasulullah mengatakan, "Mas atau Pak, merdekakan dia. Fa innaha mu'minah." Dia itu wanita mukminah. Menunjukkan bahwa keyakinan yang diyakini oleh wanita itu adalah keyakinan sebagai tanda bahwasanya dia seorang mukmin. Baik, itu masalah yang pertama. Jadi pertanyaan di mana Allah itu bukan pertanyaan yang tabu, tapi pertanyaan yang pertama kali melontarkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah itu punya tempat tertentu? Jadi ataukah Allah itu di mana-mana? Kalau kita cermati ayat-ayat tentang masalah ini, maka para ulama ahlu sunnah sepakat Allah itu berada di atas. Allah itu mempunyai sifat ta'ulu, tinggi. Tinggi di atas semua makhluknya. Ketinggian Allah itu ada tiga macam. Dua disepakati oleh kaum muslimin, yang satu diperselisihkan oleh kaum muslimin. Jadi al-ulu, sifat bahwasanya Allah itu tinggi di atas semua makhluknya, itu ada tiga. Itu ada tiga. Yang pertama, ulu al-qadr. Yang kedua, ulul qahr. Yang ketiga, ulul dzat. Ulul qadr dan ulul qahr itu kaum muslimin sepakat bahwasanya Allah itu mempunyai sifat tinggi di atas semua makhluknya, qadran wa qahra. Tapi mereka menyelisihi, berselisih dengan ahlu sunnah dalam sifat yang ketiga, uluwullah dzatan. Kita bahas satu persatu. Taib, apa itu uluwul qadr? Al-qadru itu kedudukan. Bahwa kedudukan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah itu tinggi di atas semua kedudukan, keagungan, kemuliaan yang dimiliki oleh semua makhluk. Kalau ini kayaknya kok gak ada yang menyelisihinya. Itu namanya uluwul qadr. Itu namanya uluwul qadr. Jadi qadr itu mau diterjemahkan kedudukan, kemuliaan, keagungan, apa mana si mirip-mirip kan menurut lo, ya terserah lah sepokok imun aku. Jadi kedudukan, keagungan, kemuliaan, kemahabesaran Allah itu tinggi di atas semua kedudukan, kemuliaan, keagungan makhluknya. Dan yang ini kayaknya kok semua orang muslim meyakininya. Sa-becet-becet wong muslim, sa-ele-ele-ewa muslim, kapan ditakoni tinggi mana antara sampean kedudukannya dengan Allah? Ya Allah, luwe tinggi aku itu mek Fir'aun tok lesane. Tapi atine ya enggak. Yang kedua, ulul qahr. Ulul qahr itu apa toh bahasa Indonesia qahr itu? Jadi kalau Allah itu berkehendak, maka kehendaknya tidak ada satupun yang mampu menolaknya, menentangnya. Kalau Allah menginginkan sesuatu, tidak ada satupun yang bisa melebihi keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ingin kapal ini selamat. Tapi Allah menginginkan guling, ya guling. Semua orang jadi misalkan kepengin untuk membuat bangunan yang enggak bisa roboh, sampai didatangkan semua biaya dikerahkan, semua arsitek dikerahkan, semua tukang bangunan itu, tapi Allah menginginkan ambles, ya ambles. Ini. Semua orang jadi menginginkan kekuasaannya tetap jaya, tapi tatkala waya mati ya mati. Itu namanya ulul qahr. Ngono ku bahasa Indonesia apa ngono ku? Kehendak, kekuasaan. Mengulanglah sembuh terjemahan ini. Oke, gitu. Fir'aun dengan semua kekuatannya menginginkan dia itu adalah manusia paling jaya. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki runtuh, runtuh. Hanya berhadapan dengan Musa tanpa senjata. Namrud yang dengan segala kekuasaannya menginginkan kekuasaannya tidak terjamah oleh apapun. Tatkala Allah menginginkan mati, mati hanya oleh seekor nyamuk. Jadi hanya oleh seekor nyamuk. Jadi Jalut, manusia raksasa gitu. Waduh, raksasa. Semua orang takut menghadapi dia. Tatkala Allah menghendaki dia mati, mati hanya oleh ketapelnya Daud. Apa mau ngomong Jalut ya? Mati hanya oleh ketapelnya Daud. Ini batu yang dilemparkan oleh Nabi Allah Daud, padahal tatkala itu Nabi Allah Daud masih kecil, si bocah. Tatkala Allah berkehendak, tidak ada satupun yang mampu menentang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah berkuasa, tidak ada satupun yang mampu menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada satu manusia pun yang mengingkarinya. Jadi para ikhwan, ketinggian qadar Allah qadran wa qahran, ketinggian Allah qadran, kemuliaan dan keagungannya maupun kekuasaan dan kehendaknya, itu semua kaum muslimin sepakat bahwa itu Allah lah yang tertinggi, tidak ada satupun yang menyamainya. Ini sepakat seluruh manusia, seluruh kaum muslimin. Yang menjadi polemik itu nomor tiga, uluwudzat. Uluwudzat, zatnya Allah itu ada di mana? Zatnya Allah itu ada di mana? Allah itu ada. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana? Ini masalah ghaib yang kita tidak pernah tahu. Dan kita tahunya adalah kalau ada berita dari pemilik zat itu sendiri. Ada berita dari Allah Subhanahu wa taala, ada berita dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka perlu enggak kita untuk meyakini masalah ini? Ya tergantung ayat sama hadis. Nek ono ayate, ono hadise, kita yakini. Nek kono ayate, kono hadise, kau sendiri tulai. Ternyata masalah pembahasan keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala ini yang memunculkannya bukan kita, bukan para ulama, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau ngomong sama yang dicariah tadi, ainallah. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini sangat banyak. yang menunjukkan bahwasanya Allah itu zatnya tinggi di atas semua makhluk. Zat Allah itu bertempat di satu tempat yang sangat tinggi di atas semua makhluk yang ada. Dan tempat itu namanya Arsy. Jadi tempat itu namanya Arsy. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam Ijtima' Juyus Islamiyah maupun kitab-kitab yang lain, ada lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu zatnya tinggi di atas semua makhluknya. Lebih dari 1000 dalil. Terus 1000 dalil itu apa? Bu. 1000 dalil itu apa? Dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, dalil Ijma', dalil Akal, dalil Fitrah. Ini globalnya. Ini perinci. Al-Quran gini, gini, gini, gini, gini. As-Sunnah gini, gini, gini, gini, gini. Gitu ya? Ini kemudian kesepakatan para ulama, fulan, fulan, fulan, fulan. Kemudian dalil Fitrah, dalil Akal. Semua menunjukkan bahwasanya Allah itu zatnya tinggi di atas Arsy. Zatnya itu ini tinggi di atas Arsy. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mencoba untuk mengumpulkan sebagian kecil dari dalil-dalil tersebut dan beliau merangkumnya dalam satu kitab, yakni Al-'Ulu lil 'Aliyyil Ghaffar. Ketinggian Allah yang maha tinggi dan maha pengampun. Jadi yang diringkas oleh Syekhul Albani dengan judul Mukhtasar Al-Ulu. Al-Imam Nawawi Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, kalau saya mau menyebutkan dalilnya, saya bisa mendatangkan lebih dari 1000 dalil. Dan itu memang kelebihan orang satu itu. Imam satu itu memang aneh gitu ya. Kalau beliau sudah menyebutkan permasalahan dan dalilnya, menurutku bisa mendatangkan satu ayat yang enggak difahami itu tentang masalah itu, tapi diambil istimbatnya itu bisa. Tatkala beliau membaca surat Yusuf, jadi beliau menyebutkan surat Yusuf itu surat yang sangat agung, mengandung sekitar 2000 faedah. 2000 faedah. Ini salah satu di antara muridnya Syekh Albani pada zaman sekarang yang dianggap paling alim di bidang ilmu Quran, Syekh Musa Al-Nasar, menulis sebuah kitab untuk mengejawantahkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Jadi, oh tenan to 2000 itu. Bener. Tenan to. Akhirnya beliau menulis tentang faedah dan permasalahan yang terdapat dalam surat Yusuf. Kitabnya 2 jilid judulnya. Aku lali, sampean enggak ngerti. Jadi, enggak aku lali. Jadi, anda pernah baca itu tapi sekilas gitu aja. Lupa judulnya apa. Enggak nembus 1000. Loh, terus yang 1000 apa? Bu. Yang 1000 apa? Enggak nembus. Karena kemampuan orang dalam mengambil dalil itu beda-beda. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah jadi nginep di rumahnya Imam Ahmad. Beliau itu ditanya, kenapa kok semalam enggak sholat malam? Beliau mengatakan, saya semalam enggak tidur, merenungkan satu hadis, dan saya menemukan lebih dari 100 hukum dalam satu hadis. Dari satu hadis sebagian para ulama yang mencoba untuk menelusuri apa yang diinginkan Imam Syafi'i, enggak nembus sekat, karena kemampuan orang itu beda-beda. Tapi yang penting ahwan, entahlah ada 1000 dalil sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim tadi, atau kita mencukupkan diri dengan banyak ratusan dalil sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tadi, maka itu sudah amat sangat cukup untuk menetapkan bahwa zat Allah itu tinggi di atas semua makhluknya, di atas arsy-Nya. Apa yang menunjukkan akan hal itu? Ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagiannya disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala Tapi sayang beberapa hadis yang disebutkan oleh beliau ada yang lemah. Taib. Firman Allah yang pertama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Ayat itu ada 7 ayat yang semacam itu, ada 7 ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwasanya Allah itu istawa 'alal 'arsy. Allah itu istawa. Istawa artinya tadi istiwa, artinya itu adalah ala wartafa wastaqar, menetap tinggi di atas, di atas arsy, menetap tinggi di atas arsy. Itu ayat ini. Dan hadis-hadis atau ayat-ayat yang lain menunjukkan akan hal itu sangat banyak sekali. Baik. Apakah ada hadisnya? Hadisnya sangat banyak. Hadisnya sangat banyak. Kita sebut aja satu hadis tadi, hadis jariyah. Tatkala Rasulullah SAW bertanya, "Ayin Allah, di mana Allah?" Maka beliau mengatakan, "Di langit." Dan hadis para jemaah sekalian yang amat sangat nampak menunjukkan akidah ini adalah hadis Sahihain, hadis Bukhari Muslim tentang Isra dan Mi'raj. Hadis tentang Bukhari Muslim, hadis dalam Bukhari Muslim, hadis Isra dan Mi'raj. Bagaimana kabaran hadis itu? Malaikat Jibril itu turun membawa buruk. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, dikeluarkan kotorannya. Kotoran hatinya maksudnya. Dimasukkan ke dalamnya hikmah, kemudian ditutup lagi karena mau melakukan perjalanan alam langit. Jadi enggak boleh ada kotoran bumi yang ikut. Maka kemudian beliau dibawa ke Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, thumma araja bihi ila sama, dalam bahasa hadisnya. Kemudian beliau itu dibawa naik. Araj, al-mi'raj itu tangga. Naik gitu ya, melejit naik. Kenapa ke langit? Kenapa naik? Naik ya ke langit. Sampai di langit pertama gak bisa masuk karena Rasulullah makhluk bumi, jadi gak bisa masuk kecuali pakai izin. Kalau selama ini malaikat Jibril Sulman Sulumone gak pakai izin, kenapa? Makhluk langit. Jadi kalau pada waktu Rasulullah ada masalah ditanya oleh orang gak tahu jawabannya, tiba-tiba turun wahyu detik itu juga, itu berarti malaikat Jibril yang tinggal di alam para malaikat di atas langit nomor 7 langsung turun ke bawah. Gak pakai izin. Ya gak pakai, oh makhluk langit. Naik juga gak pakai izin. Tapi ini sekarang di bawah makhluk, makhluk bumi. Semulia-mulianya ya Rasulullah SAW beliau adalah makhluk bumi. Maka gak bisa masuk. Maka gak bisa masuk. Kemudian minta izin. Kata minta izin bareng sopo penjaga langit. Man, sopo sampean. Jibril penjaga langit bingung, Jibril kepake izin bareng napa? Maka beliau bertanya, "Ma'aman?" Bersama siapa? Ya mesti bersama orang, karena enggak bisa masuk. Jadi "Ma'aman?" bersama siapa? Muhammad. Barulah mereka sadar, ternyata yang dibawa adalah makhluk bumi. Mereka malaikat penjaga langit pertama mengatakan, "Qad udhinalah." Sudah dapat izin belum? Jadi, Muhammad naik ke langit sudah dapat izin belum? Sudah. Akhirnya pintu langit dibuka. Pintu langit bentuk kaya apa? Orang ngerti. Geser apa bukaan? Bu. Jadi Rasulullah SAW hanya memberitahukan kepada kita bahwa pintu langit dibuka. Fafutiha babus sama'id dunia, dalam bahasa hadis. Pintu langit dibuka. Pintu langit itu bentuknya biye, Ustaz. Bu. Jadi buka biye. Gedenya sakpiro. Bu. Itu kan perkara gaib. Kamu bisa ditakokno lah. Perkara waib itu yang ada beritanya diterima, diimani. Yang enggak ada beritanya enggak usah ditakokno. Kenapa? Dibahas sampai elek pun enggak ada faedahnya. Setelah dibahas panjang lebar, langit itu kan bentuknya begini, pantasnya itu bunter, pantasnya kotak, pantasnya segitiga. Nah, nek segitiga terus napa? Nek bunter terus napa? Pembahasan semacam itu, ilmu-ilmu sudah tataran semacam itu, gak usah diteruskan. Kono faidai. Jadi kadang-kadang orang itu senang bahas-bahas kok yang ngono. tongkat ini Nabi Musa itu kayu jati apa kayu ori? Lho ya apa? Jadi, yang jelas Nabi Musa punya tongkat sebagaimana bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an, bahasa Rasulullah SAW. Ada pun tongkatnya kayu apa? Po. Jadi, mbok kayu apa? Jadi kayu jati, mbok kayu mauni, mbok kayu apa? Jadi enggak jelas, jadi. Pokoknya ini begitu. Anjing miripnya Ashabul Kahfi itu jenis apa? Ini anjing warna apa? Ya mbok. Wis pokoke itu anjing gitu loh kok repot-repot mentok. Ini susah-susah men. Ini kucing yang dulu disenangi oleh Abu Hurairah itu kucing apa? Kucing Angora, kucing Persia atau kucing yang jelas kucing Arab. Yang jelas kucing Arab. Para wonten anjani Allah wa yakum. Ngomong apa mau? Hei, pintu langit itu ya. Rasulullah naik ke langit yang pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Gitu tak dalam bahasa hadis? Ketemu dengan Nabi Adam. Maka Nabi mengatakan, selamat datang wahai anakku yang soleh. Panjanglah ceritakan cerita itu. Langit ke langit yang kedua, enggak bisa lagi, minta izin lagi naik ke langit yang kedua, ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi, itu dengan ada beberapa perbedaan riwayat nabi-nabi yang ditemui per langit. Jadi sampai kemudian ketemu di langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa. Sampai di langit yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Sampai di situ kemudian beliau naik lagi ke alamnya para malaikat. Disitulah untuk yang kedua kalinya Rasulullah melihat sosok Jibril dalam bentuk aslinya. Karena Rasulullah melihat sosok Jibril dalam bentuk aslinya itu dua kali. Yang pertama di bumi, yang kedua di langit. Jibril itu makhluk yang maha besar. Dia memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu bisa menutup angkasa. Makanya nih, dalam waktu sekejap, satu detik, hitungan detik mampu menembus antara langit tujuh dengan bumi, wajar. Jadi, karena kekuatan yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Gitu itu, pada waktu malaikat pada waktu perang Badar, malaikat Jibril melok perang. Makanya wong kafir kalah. Jadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasalam pada waktu ngawali perang Badar, yani beliau mengatakan, yani bergembiralah kalian, saya melihat Jibril sudah datang yang mengepakkan sayapnya. Tapi kau sing ro, kau sing. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di langit yang ketujuh, sampai di alam para malaikat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha. Gitu tak dalam cerita Isra Mi'raj itu? Sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tatkala itu mendengar suara pena yang menulis di Lauhil Mahfuz. Nek wong nulis zaman biyen, pena zaman biyen itu lho, karena suara itu krek-krek-krek ngono. Jadi saya itu mendengar suara pena yang menulis di Lauhil Mahfuz. Posisi antara Rasulullah dengan Allah tatkala itu sudah sangat dekat sekali. Karena disitulah tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa itu kepada ibunda Aisyah. Jadi pada waktu itu kan Aisyah belum jadi istrinya. Jadi waktu jadi istrinya Rasulullah cerita, gitu ya. Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, jenengan pada waktu sudah di Sidratul Muntaha itu sudah lihat Allah belum ya?" Kan sudah mepet. Wis kepetan. Sudah jenengan sudah berada di tempat yang itu sudah dekat sekali dengan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Sidratul Muntaha, Lauhil Mahfudz, alam malaikat itu sudah berada di satu alam yang sudah sangat dekat dengan arsy. Apa kata kali itu jenengan sudah melihat Allah? Hal ra'aita rabbak dalam bahasa sahih Muslim. Hal ra'aita rabbak, apakah engkau sudah melihat Tuhanmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nurun anna ara." Bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Karena zat Allah itu terhalangi oleh satu cahaya yang tidak mungkin bisa saya tembus. Hadis ini ya akhwan sangat jelas menunjukkan bahwasanya Allah itu tempatnya tinggi. Di satu tempat tertentu namanya arsy di atas langit nomor 7. Kenapa? Seandainya Allah itu tempatnya di mana-mana, Aisyah enggak butuh tanya. Jadi Aisyah itu enggak butuh tanya. Jadi untuk mengatakan tatkala itu jenengan sudah melihat Allah belum ya Rasulullah? Kenapa? Karena beliau yakin, beliau tahu, beliau diajari oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah itu tempatnya di atas. Itu yang pertama. Itu yang dalil dari As-Sunnah dan banyak dalil-dalil yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah tadi. Tep, yang ketiga ya akhwan, dalil ijma. Para ulama sepakat bahwa para ulama ya akhwan sepakat Allah itu bertempat tinggi di atas arsy. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama terdahulu. Di kalangan ulama-ulama terdahulu. Kok jangan ngerti Ustaz? Caranya lihat kitab-kitab yang ditulis di zaman itu. Kitab-kitab yang ditulis di zaman itu, di tahun di abad pertama, abad kedua, dan sekitar abad itu. Maka akan jelas mereka menunjukkan tentang akidah yang mulia ini. Yang ketiga dalil akal, yang keempat dalil akal. Apa itu dalil akal? Secara akal sehat, yang bertempat yang paling tinggi itu lebih mulia daripada bertempat yang paling dasar, yang lebih rendah. Dan yang enggak bisa ditolak itu adalah dalil fitrah, dalil hati nurani. Hati nurani pun bisa dipakai dalil. Dalil fitrah namanya, hati nurani manusia itu tidak dapat menolak. Kalau dia doa itu hatinya menuju ke atas. Dan sekarang cobalah jangan ungkapkan, tanya pada orang-orang yang gak tahu ngerti agomo, gak tahu belajar akidah ini, gak tahu belajar akidah itu, gak tahu belajar akidah ini, sepokoknya orang muslim tapi awam, benar-benar awam, pol awami, pokoknya ngerti ini sholat, ya Ramadan poso, wis, menutok bisa ngerti apa-apa, blas. Cobalah orang-orang semacam itu antum tanya, Bu, Allah niku teng pundi, jawabannya apa kira-kira? Di surga. Rata-rata orang jawabnya itu di atas. Makanya fitrah manusia itu mengatakan terserah yang di atas sana sajalah. Belum pernah saya itu mendengar kata-kata terserah yang di mana-mana sajalah. Belum pernah. Fitrah manusia itu tertata. Sati sanubari orang itu tertata untuk meyakini keyakinan yang satu ini. Oleh karena itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala, wong sing durjana, ahli maksiat, muslim tapi gak tahu sholat, ra tahu poso, ra tahu berbuat api, yani selalu berbuat maksiat, suatu ketika Allah uji, kok gak pantas diuji, Allah peringatkan, bangunlah benena, Allah peringatkan dengan musibah yang menghantam hidupnya. Ekonominya hancur, dia terkena penyakit yang berat menyakitkan, keluarganya berantakan, dia mulai sadar. Tatkala pertama kali sadar, dipin-dipin dungo, ngono kira-kira ngedepin andi. Nyani. Nyani, ngedepin andi. Dia akan mengatakan, "Ya Allah, ngono to." Nyani. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang enggak ngerti apa fitrah hatinya itu menunjukkan Allah itu di atas. Gak tahu tuh orang dungo itu, ya Allah. Ya Allah, gak tahu nih. Dia itu mesti saelek-elek wong kalau dungo itu, ya Allah, kulo sadar, ya Allah. Mesti gitu. Kenapa pandangan ini ke atas? Fitrah manusia ini gak dapat ditolak. Fitrah manusia ini gak dapat ditolak. Bahwasanya dalam hati yang terdalam Allah itu di atas. Dan dalil ini yang gak bisa ditolak. Makanya dahulu tatkala Imam Al-Juwayni rahimahullah ta'ala pada waktu taubat, dia itu mengatakan, wa anal an ala aqaidi ajaizi naisabur. Saya tinggalkan semua teori-teori ilmu mantik dan kalam itu. Saya sekarang meyakini kayak yang diyakini oleh mbah-mbah nyani di negeri Naisabur. Yaitu orang-orang awam yang enggak ngerti apa-apa. Yani yang enggak ngerti yani apa-apa. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata fitrah ini pun ada pada binatang. Fitrah ini pun ada pada binatang. Jadi enggak ngerti. Pernah lihat binatang tua? Enggak ngerti ya. Aku ya rata waru tapi. Yani. Dalam salah satu riwayat yang sahih dari Nabi Sulaiman. Tatkala beliau dan pasukannya itu lewat, di depannya ada semut. Nabi Sulaiman mengatakan, "Stop, berhenti dulu." Di depan sedang ada semut, gitu ya. Dia sedang mengangkat tangannya menghadap langit berdoa untuk diturunkan hujan. Ini ternyata semut pun ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Lihat fitrahnya Firaun. Fitrahnya Firaun nih, ngomong Firaun ya gitu. Tatkala Nabi Musa datang mendakwai bahwasanya kamu itu enggak nabi, kamu itu enggak Tuhan. Ini Tuhan, ini Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Apa yang dikatakan oleh Firaun kepada menteri-menterinya, perdana menterinya Haman? Ya Haman ibnili sarha la'alli abluhul asbab asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kathiba. Haman, pok bangun menara sing tinggi banget. Yani ibnili sarha, jadi menara yang tinggi sekali. Saya ingin melihat Tuhan Nabi Musa ini dhuwur kok apa kok wujude kok apa. Fa atliya ila ilahi Musa. Saya ingin melihat Tuhan Nabi Musa itu koyo apa. Ya kok katanya ada Tuhan lain selain aku itu loh. Sopo? Wonge koyo piye? Kok wonge koyo piye? Rupane koyo piye? Gitu ya. Saya akan melihat fa atliya ila Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Saya meyakini dia itu pasti berdusta. Dari mana Firaun memerintahkan Haman untuk bangun yakni bangunan setinggi itu? Kenapa Firaun tidak memerintahkan bala tentaranya untuk mencari di mana-mana? Karena yang diajarkan oleh Musa alaihissalam kepada Firaun, Tuhanku itu di atas. Tuhanku itu di atas. Jadi ikhwan, itu semua lima dalil. Imam Ibnu Qayyim mengatakan 1000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu bertempat tinggi di atas arsy. Wallahu a'lam bissawab. Nah, wasailan Imam Malik. 2 menit lagi. Wasailan Imam Malik ditanya, Malik bin Anas. Faqila, ditanyakan kepada beliau, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal 'ashistawa. Allah mengatakan Ar-Rahman itu, Allah itu bertempat semayam tinggi di atas arsy. Kaifastawa? Istiwanya, bertempat tingginya itu piye? Bagaimana? Faqal, maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Makna istiwa itu bukannya enggak diketahui, jelas. Istiwa itu artinya adalah ala wartafa wastaqar. Wal kayfu ghairu ma'qul. Adapun kaifiyahnya, tata caranya, bagaimananya enggak diketahui. Kenapa? Lalu enggak Allah sebutkan kepada kita? Wal imanu bihi wajib, mengimaninya itu wajib. Was'alu anhu bid'ah. Mempertanyakannya itu perbuatan yang baru dalam agama. Kenapa? Ayat ini dibacakan oleh Rasulullah kepada semua para sahabat. Dan para sahabat itu ada wong pinter, ada wong sedeng, ada wong raiso. Para sahabat membacakannya kepada para tabi'in. Tabi'in itu ada orang pinter, ada orang biasa, ada orang alim, ada orang biasa, ada orang soleh, ada orang yang gak soleh. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mempermasalahkan ayat itu. Kenapa kamu permasalahkan, kamu buat perkara-perkara baru dalam agama? Summa amara birrajuli fa akhrij. Kemudian dia, orang tersebut pun diusir dari majelis beliau, majelisnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik, seorang imam kota Madinah pada zaman tabi'ut tabi'in. Jadi pada jadi zaman tabi'ut tabi'in. Tak. Para ikhwah yang di udah saya. Lima menit lagi. 5 menit apa 1 menit? 2 menit ya wis lah. Kang ngatasi. Para ikhwah azani Allah ya. Jadi kesimpulannya. Kesimpulan tentang masalah ini, akidah yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pembahasan tentang keberadaan dan di manakah Allah Subhanahu wa taala itu bukan pembahasan yang perlu dihindari. Tapi pembahasan itu harus dibahas. Jadi kayak sebagaimana kita membahas wong kafir itu mlebu neraka atau masuk surga. Jadi itu perlu dibahas karena itu adalah masalah akidah dan masalah keyakinan. Yang kedua, para ulama kita sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ini zatnya bertempat tinggi di atas arsy. Itu ditetapkan oleh Al-Qur'an, ditetapkan oleh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama menyepakatinya dan akal manusia menetapkannya dan fitrah manusia tidak dapat menolaknya sebagaimana yang kita gambarkan, yang kita gambarkan tadi. Dan ini adalah menjadi salah satu di antara titik perbedaan antara ahlu sunnah dengan orang-orang yang menyelisihinya di kalangan kaum muslimin. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang pada masalah kalamullah. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.